Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah memulai bulan suci Ramadan. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, insya Allah amal-amal yang telah kita lakukan merupakan amal baik yang menambah timbangan, berat timbangan kita di hari akhirat kelak. Amin. Pada hari ini kita telah sampai ayat 84 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kazim." Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai, duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya." Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini terlihat bahwa Nabi Yakub tidak dapat menutup rasa kesedihannya, dan rasa sedih itu dibenarkan oleh agama. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersedih atas meninggal anaknya yang bernama Ibrahim? Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami atas meninggalmu wahai anakku yang bernama Ibrahim merasa sedih dan duka cita. Ini merupakan wujud bahwa agama membolehkan kita untuk bersedih selama kita tidak meratapinya. Walaupun sahabat berkata, "Bukankah engkau telah melarang untuk bersedih?" Maka Nabi Muhammad berkata, "Bersedih dibolehkan, tetapi meratap takdir itu adalah suatu hal yang dilarang." Begitu jugalah dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Dia sedih, sangkingkan sedihnya dia bukan mengucapkan anaknya yang bernama Bunyamin, karena pada waktu itu sebenarnya yang hilang adalah Bunyamin, tapi yang diucapkannya ya asafa ala Yusuf. Alangkah sedihnya atas hilangnya anakku yang bernama Yusuf. Karena apa? Karena sebenarnya kesedihan yang sangat dalam terlihat pada waktu kehilangan Yusuf, dan ketika kehilangan Bunyamin juga sedih, tapi tidak separah ketika kehilangan Yusuf. Dan lebih parah dari itu, Nabi Ya'qub pun mengalami keputihan di matanya atas kesedihan yang mendalam, dan dia pun marah karena anaknya telah mengecewakan dia. Inilah kehidupan, kesabaran tetap kesabaran, tetapi kesedihan pun tidak bisa dibendung begitu saja. Dan dalam koridor agama, sedih terkadang dibutuhkan karena melihat bahwa itu adalah bingkai Nabi Ya'qub dan Nabi Muhammad adalah bagian dari manusia. Innama ana basyarun mislukum. Saya adalah manusia seperti kamu. Sedih apabila ditimpa musibah, dan sabar juga diperlukan ketika musibah itu datang. Di studio telah hadir Ustadz Perdana dan Ustadz Safiar. Mudah-mudahan dapat menjabarkan lebih jauh bagaimana menghadapi kehidupan yang membuat kita harus sedih, dan bagaimana pula kesedihan yang dibolehkan oleh agama. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Jainal Arifin. Ayat 84 ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, karena tidak hanya sekedar bagaimana menyikapi informasi, ya, tapi juga bagaimana menahan diri dari berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi. Ini tergambar dari keterangan awal, redaksi awal, dengan keterangan watawalla anhum. Ketika mendengar keterangan-keterangan dari saudara Bunyamin tentang kenapa Bunyamin terpaksa harus tetap berada di Mesir, tidak bisa mereka bawa, akhirnya dalam kondisi yang begitu kesal, kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam tawalla anhum, berpaling dari mereka. Artinya beginilah, jangan kalau marah itu kita tetap menghadapi seseorang, tapi bagaimana kita mencoba mengalihkan rasa marah kita itu dengan berpaling dari orang tersebut, pergi jauh dari orang tersebut, sehingga akhirnya emosi dan kemarahan kita yang begitu memuncak tidak bisa tersalurkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, begitu. Waqala ya asafa ala Yusuf, ya. Ini juga memberikan pelajaran kepada saudara-saudara Nabi Yusuf bahwa kalimat ini sengaja diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam untuk menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya belum lagi hilang rasa sedih akan kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, ditambah lagi dengan kehilangan saudara-saudara Nabi Yusuf yaitu Bunyamin, dan keduanya merupakan anak-anak yang sangat dia cintai, sebagai pelajaran kepada mereka bahwa orang tua mereka itu masih tetap merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan anak-anak yang sangat dia kasihi. Dan apa yang mereka lakukan barusan, ya, dengan meninggalkan Bunyamin, tidak mampu membawa Bunyamin pulang ke rumahnya, itu merupakan satu hal yang sangat menyakitkan hati orang tuanya. Dan dia mengucapkan hal seperti ini agar anaknya ini tahu dan mereka tersadar bahwa salah satu sikap yang harus dijaga di dalam kehidupan ini adalah berusaha untuk menjaga hati orang tuanya. Ya, ini mungkin satu hal yang penting untuk kita bahas, saya kira nanti Ustaz Safir akan menjawab beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal, bahwa hidup ini yang salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita menjaga perasaan orang tua kita. Bukankah di dalam hadis dikatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Barang siapa yang ingin dipanjarkan umurnya, maka falyabir walidayhi, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayah dan emak kita itu sama, adalah orang-orang yang menyebabkan keberadaan kita di atas dunia ini. Oleh karena itu, bila tidak mampu memberikan hal lebih kepada orang tua, bila tidak mampu untuk membelikan rumah kepada buat orang tua, untuk mensejahterakan orang tua, membeli kacamatanya pada saat matanya rabun, untuk membahagiakannya dengan materi-materi, minimal seorang anak harus mampu menjaga hati orang tuanya. Ketika hati orang tuanya tidak merasa gundah gulana, disitulah salah satu cara bagaimana si anak ini berbakti kepada orang tuanya. Jadi jangan dulu memikirkan hal-hal yang besar, bagaimana aku mempersiapkan rumah buat orang tuaku, menyiapkan kendaraan buat mereka dan sebagainya. Minimal ketika kita tidak meresahkan hati orang tua kita, itu adalah satu hal yang terbaik yang kita persembahkan buat orang tua kita. Dan itulah sebenarnya makna berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang sangat baik kepada kita. Ketika kita tidak mampu menjaga perasaan dan hati mereka, maka tentu kita tidak bisa mengharapkan banyak kepada orang seperti ini untuk berbuat baik kepada orang lain. Saya kira itu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dipaparkan dari awal Ustadz Zainal bagaimana perangai manusia, boleh sedih tapi tidak boleh meratap-ratapi. Nabi juga manusia, dia juga sedih. Begitu juga Nabi Yakub dalam ayat ke-84 dari surah Yusuf ini yang kita angkat. Sedih hal yang biasa, tapi lewat dari yang sedih selalu adalah orang yang konyol dalam kehidupan. Karena apa? Kehidupan kita ini perlu kita yang lebih baik ke depan dan ke depannya sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. Kemudian di sini yang juga telah diterangkan Ustaz perdana berkenaan tentang birrul walidain. Saya teringat ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sesungguhnya ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua, dan kemungkaran Allah juga terletak kepada kemungkaran kedua orang tua. Maka di sini kita menyikapi, hendaklah kita sebelum terjadi masih ada orang tua, marilah kita seupaya mungkin untuk melayani orang tua kita agar mendapatkan kita keberkahan dalam hidup. Orang yang ingin mendapat berkah, jangan jauh-jauh, berbakti kepada orang tua, karena doa orang tua ini sangat makbul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nunggu ketika orang tua sudah tiada, maka kesedihan-kesedihan, kalaulah masih hidup orang tuaku, kalaulah hidup mama dan ayahku ini, aku pasti akan berbuat. Lakukan sekarang, walaupun kita datang kepada orang tua dengan menyapa yang bagus, itu memberikan hal yang kenyang bagi dirinya. Orang tua mana, kalau kita lihat orang tua dapat menyantap makanan yang begitu lahapnya, saya rasa tidak. Tetapi dengan safa, kemudian dengan muka yang manis, tidak pun dengan bawaan apa-apa, tapi kalau kita tidak meresahkan orang tua, maka orang tua akan tenang dan senang. Bagi para adik-adik, kemudian muda-mudi, jadikanlah momentum sekarang ini untuk memperbaiki ke depan. Jangan suka melawan kepada orang tua, jangan suka mengatakan ah. Jadikanlah orang tua kita ini panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat dan patuh kepada apa yang diucapkan orang tua. Mudah-mudahan meraih kehidupan yang ke depan akan mendapatkan kesuksesan. Ini tambahan dari kami, Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Sapiar. Dapat kita ambil kesimpulan 3 hal di sini, bahwa yang pertama, sedih dibenarkan oleh agama, memang hal itu bagian dari manusiawi. Kemudian yang kedua di sini, wahwa kauzim, dia menahan amarahnya. Artinya marah itu boleh dalam agama, dan marah itu dapat diredam. Jadi kalau menjadi tidak manusiawi ketika manusia tidak pernah marah. Di dalam bulan Ramadan ini memang kita diminta untuk tidak marah, dan karena marah itu bagian yang dari tidak sehat. Tetapi marah itu diperlukan ketika kita melihat ada anak kita yang sudah dewasa masih juga tidak puasa di bulan Ramadan ini. Sebagai orang tua perlu marah ketika melihat anaknya tidak puasa, dan itu jangan ditolerir. Kita juga marah ketika melihat anak yang sudah dewasa tidak mau sholat di bulan Ramadan ini, walaupun itu sholat wajib. Bagaimana sholat wajib dia tidak mau melakukannya di bulan yang suci ini? Kita perlu marah. Kita juga harus marah ketika anak kita tidak mau menyentuh Al-Quran sedikit pun di bulan yang suci ini. Kita perlu marah. Dan juga kita perlu marah ketika anak kita yang sekolah tapi tidak mau belajar. Dan yang terakhir, jaga hati orang tua. Di samping orang tua, jaga hati keluarga, jaga hati istri, jaga hati anak-anak, jaga hati saudara, jaga hati tetangga, jaga perasaan mereka, perasaan orang tua, keluarga, saudara, dan tetangga. Karena bulan Ramadan adalah bulan pengendalian diri, bulan pengendalian hawa nafsu. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Sapiar Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.